Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang cabang-cabang iman dari kitab Komik Turian karya Syekh Muhammad Dawawi Al-Bantani rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai masih di cabang iman yang ke-17 yaitu talabul ilmi. Dan di sini disampaikan sejumlah hadis. Hadis yang pertama saya belum jumpai dan belum dapatkan siapakah yang meriwayatkan, yaitu man ta'alama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Kemudian sedangkan hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'alamul ilma fa inna ta'allumuhu hasanah, pelajarilah ilmu agama karena mempelajarinya adalah anak amal kebajikan dan seterusnya. Maka ini kita bisa jumpai di Tarhib wa Tarhib karya Al-Mundhiri. Di sana di, namun hadis ini dinilai maudhu' oleh Al-Albani dengan redaksi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'alamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyyah, pelajarilah ilmu agama karena mempelajarinya jika ikhlas karena Allah, itu adalah bentuk khasyyah, bentuk rasa takut kepada Allah. Wa talabuhu ibadah, dan mencarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, dan mendiskusikannya adalah tasbih. Wal bahthu anhu, dan membahasnya adalah jihad. Mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah, memberikannya kepada orang yang layak untuk mendapatkan ilmu tersebut adalah kurbah, adalah amal yang mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, hadis ini kata Al-Hafidz Al-Mundhiri dihatkan oleh Ibnu Abdul Bar fi Kitabul Ilmi. Ya, waqal Ibnu Abdul Bar mengatakan tentang hadis ini, wa huwa hadisun hasanun jiddan lakin laisa lahu isnadun qawiyun. Hadis ini adalah hadis yang bagus, yaitu bagus secara makna, secara konten itu bagus, bahkan kata Ibnu Abdul Bar bagus sekali. Walakin laisa lahu isnadun qawi, namun hadis ini tidak memiliki sanad yang kuat. Ya, maka telah ditegaskan oleh Ibnu Abdul Bar sendiri yang meriwayatkan hadis ini kalau hadis ini adalah hadis yang sanadnya tidak kuat, meskipun konten dan sanad konten atau kandungannya beliau nilai adalah bagus dan benar. Dan dari sisi sanad, Al-Albani menilainya sebagai hadis maudhu', hadis yang palsu. Ya, kemudian hadis yang ketiga yang kemarin telah kita baca, carilah ilmu meskipun antaramu dengannya ada lautan api. Saya juga belum jumpai yang meriatkan hadis ini. Sedangkan kemudian hadis yang keempat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Maka ini bukan hadis, ini bukanlah hadis Nabi. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudda, beliau mengatakan bahasanya hadal kalam talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, atau pakai bentuk perintah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, laisa bihadisin nabawiyin, bukanlah hadis Nabi. Wa innama huwa min kalamin nas, namun itu adalah ucapan manusia. Fala yajusu idhafatuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dikatakan sebagai hadis Nabi. meskipun secara makna, secara konten maknanya adalah benar, sebagaimana disampaikan di Fatwa Islam Web. Sana dikatakan tentang hadis ini, beliau katakan ila anna ma'nahu sahihun, namun makna dari hadis ini menuntut ilmu, belajar agama itu dari ayunan sampai liang lahat, maknanya adalah benar. Di antara dasar menunjukkan benarnya makna kandungan kalimat ini adalah hadis yang diriatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lan yashba'a mu'minun min khairin. Seorang mukmin yang betul-betul mukmin itu tidak akan merasa puas dengan kebaikan, hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai dia sampai pada ujung akhirnya, itulah surga. Maka sifat orang yang beriman adalah tidak merasa puas, merasa cukup dengan kebaikan yang dia dapatkan. Dan tentu di antara kebaikan, bahkan kebaikan yang besar, adalah thalabul ilmi, adalah belajar agama. Kemudian kita lanjutkan di komik Turian, Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa'lam dan ketahilah, bahasanya upaya untuk mendapatkan ilmu itu ada dua macam. Ada yang pertama adalah kasbi, usaha mandiri. Kemudian yang kedua adalah sama'i, mendengar dari guru. Maka yang pertama adalah kasbi, ada ilmu yang didapatkan dari usaha mandiri. Itulah ilmu yang didapatkan karena terus menerus belajar dan membaca atau membacakan alal ustad kepada guru. Demikian juga wasama'i, dan yang didapatkan dari mendengar adalah ta'allum, adalah belajar dari orang yang berilmu dengan mendengar, dengan menggunakan pendengaran mempelajari baik perkara agama ataupun dunia. Wa hadza la yahsulu illa bi mahabbatil ulama. Maka ilmu itu tidaklah akan didapatkan kecuali dengan mencintai guru, dengan mencintai orang yang berilmu yang mengajarkan ilmu, dan bergaul dengan mereka, duduk bersama mereka dan minta penjelasan, yaitu rajin bertanya kepada mereka. Maka di sini satu kaidah penting dalam belajar, bahasanya seorang itu akan sukses belajar manakala mencintai ilmu yang dipelajari dan mencintai guru yang mengajarkannya. Dan ini berlaku untuk semua ilmu, baik ilmu agama atau hal yang berkaitan dengannya ataupun ilmu dunia. Maka orang itu tidak akan bisa matematika kalau dia benci dengan matematika. Demikian juga orang tidak akan menguasai matematika kalau dia benci dengan guru matematikanya. Tidak boleh tidak, seorang itu akan menguasai dan mendapatkan ilmu manakala dia mencintai ilmu yang dipelajari dan guru yang mengajarkannya. Demikian juga dalam masalah, dalam ilmu agama, mencintai ilmunya. Orang itu tidak akan bisa menguasai pelajaran bahasa Arab, Nahwu Sorab dan teman-temannya, kalau dia tidak memiliki rasa cinta yang besar terhadap materi tersebut. Kalau dia punya rasa cinta yang demikian besar dengan bahasa Arab dan yang dipelajari, kemudian dia pun mencintai gurunya, maka dia akan bisa menguasai ilmu tersebut. Dan ilmu-ilmu yang lain pun berlaku kaidah ini. Kemudian wajib alal muta'allim, wajib atas seorang pelajar, ayan wiyah bitahsilil ilmi, berniat ketika dia menjalani proses mendapatkan ilmu, hendaknya niatnya adalah mencari ridha Allah Ta'ala dan kampung akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menghilangkan kebodohan dari dirinya. Demikian juga Kemudian yang ketiga, berupaya berniat untuk nanti akan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah ihya'uddin wa ibqa'il islam bil ilmi, menghidupkan agama dan mengawetkan Islam di negerinya, di kampungnya dengan ilmu. Kemudian yang kelima adalah berniat belajar itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan padanya nikmat akal sehingga dia bukan orang gila, dan nikmat sehat badan sehingga dia bisa datang di majelis ilmu. Ya, maka di sini disampaikan apa itu ikhlas dalam belajar agama. Maka yang namanya ikhlas dalam belajar agama manakala niat yang terpasang pada hati seseorang ketika dia duduk di majelis ilmu, ketika dia baca buku atau aktivitas belajar yang lain, adalah niat-niat yang tadi disebutkan. Yang pertama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena Allah memerintahkan untuk belajar. Allah memerintahkan nabinya untuk berdoa minta tambahan ilmu. Maka ini menunjukkan bahasanya bertambahnya ilmu satu hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mencari kenikmatan kesejahteraan hidup di akhirat karena ilmu, menuntut ilmu adalah amal saleh. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya sendiri. Dia menyadari bahasanya dia adalah orang yang tidak berilmu, tidak mengerti, maka dia ingin supaya dia berstatus menjadi orang yang tahu, orang yang terangkat dan hilang darinya kebodohan. Kemudian niat yang ketiga adalah niat dakwah, niat untuk menyebarkan ilmu. Maka niatnya ketika dia mengikuti kegiatan belajar dengan berbagai, boleh jadi majelis atau program-program intensif untuk belajar, tujuannya adalah dia berharap nanti setelah proses belajar ini dilalui, dia bisa punya peran menghilangkan kebodohan dari orang lain. Menghilangkan kebodohan dari orang lain, inilah niat yang benar, niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam mengaji, yaitu menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan berazam dan bertekad setelah proses belajar itu akan menjadi orang yang punya saham dan peran dalam menyebarkan ilmu agama di lingkungannya, di sekelilingnya, di masyarakatnya, dengan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka inilah ikhlas dalam belajar, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain, dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Maka perhatikan hal ini. Tujuan orang itu belajar menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, dari keluarganya, dari anak istrinya, dari masyarakatnya, dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain, untuk berbangga-bangga dengan ilmunya, ujub dengan ilmunya, dan merendahkan orang lain dan membodoh-bodohkan orang lain. Kemudian tadi yang keempat, menghidupkan agama dan mengabadikan Islam di kampungnya. Karena Islam itu terpelihara dengan ilmu. Islam itu terpelihara dengan ilmu. Islam itu hilang ketika ilmu tentang sholat hilang, ilmu tentang puasa hilang, ilmu tentang zakat hilang. Ketika ilmu tentang hal ini hilang, apa yang terjadi? Hilang Islam. Maka ibqa'ul Islam, awetnya Islam di satu tempat, di satu negeri, satu wilayah, adalah manakala hidup di wilayah tersebut kegiatan belajar dan mengajar ilmu-ilmu keislaman. Kemudian yang kelima tadi disampaikan, niatnya adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat akal. Maka bentuk syukur kepada Allah karena kita tidak termasuk orang gila, nah itu adalah duduk di majelis ilmu. Allah memberikan pada kita nikmat bukan tidak menjadi orang gila, namun orang yang berakal, orang yang sehat akalnya. Bentuk syukurnya adalah dengan belajar, dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ini adalah bentuk nikmat, bentuk syukur atas nikmat sehatnya badan. Maka badan kemudian dibawa untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Dan niat yang salah dalam menuntut ilmu adalah tidak boleh, dan ini niat yang salah, tidak boleh berniat dengan belajarnya iqbalan nas ilaihi, perhatian manusia kepada dirinya, decak kagum manusia terhadap ilmunya, wastajlabi mata'id dunya. Demikian juga niat yang jelek dalam belajar agama adalah upaya untuk mendatangkan kenikmatan dunia. Tujuannya adalah supaya dia di mana-mana di orang cium tangan padanya karena dia kiai besar. Tujuannya adalah supaya semua orang hormat kepadanya, mencari kehormatan di depan manusia. Maka ini niat yang rusak dalam belajar. Demikian juga manakala niatnya supaya dimuliakan oleh penguasa atau yang lain. Kemudian cabang iman yang ke-18 adalah nasrul ilmi syar'i, menyebarluaskan ilmu agama, mengajar, mengajarkan ilmu agama. Boleh jadi mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama dalam bentuk duduk di kursi seorang pengajar, boleh jadi mengajarkan, menyebarluaskan ilmu agama itu dengan jadi guru TPA. Itu bagian dari menyebarkan ilmu agama, atau kemudian dengan menulis yang kemudian disebar luaskan, atau kemudian rekaman ilmu yang disebar luaskan, atau kemudian rekaman video berisi ilmu yang disebar luaskan. Ini semua adalah bagian dari nasrul ilmi syar'i, menyebar luaskan ilmu agama. Dan ini adalah amal saleh dan amal ibadah, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan yang lain, yang Nabi katakan saat hajatul wada, Nabi sampaikan li baligh asyhadah minkumul ghaib, maka hendaklah yang hadir menyampaikan yang kepada yang tidak hadir. Artinya yajibu ala sami ma aqulu minkum, maka wajib atas orang yang mendengar apa yang aku katakan, yaitu aku Nabi, apa yang aku katakan. Siapa yang mendengar di antara kalian apa yang aku katakan, wajib baginya ayuballighahu malam yasma'hu, menyampaikannya kepada orang yang tidak mendengarnya. Hadis ini ditujukan kepada para sahabat, kemudian ditujukan kepada manusia-manusia setelah para sahabat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka wajib atas orang yang berilmu untuk tabligh, untuk menyebarluaskan, untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Kemudian satu hal yang penting untuk diketahui definisi orang yang berilmu, fakullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fa huwa min ahlil ilmi biha, maka siapa yang telah betul-betul mempelajari satu masalah dengan baik, dia telah mempelajari satu masalah dengan baik, maka dia adalah ahlul ilmi terhadap masalah tersebut. Maka wajib baginya untuk menyampaikan masalah tersebut, masalah apa yang dia pelajari, dan dia diam dari masalah yang belum dia pelajari. Dan ini adalah bagian dari, ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, maka sampaikanlah kepadaku, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, yaitu satu masalah. Maka sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat, yaitu satu masalah. Ini tidak bertentangan bahasanya dengan kaidah bahasanya ngajar itu harus orang yang berilmu. Ini tidak bertentangan dengan kaidah yang mengajar itu harus orang yang berilmu. Kenapa? Karena definisi orang yang berilmu tidak harus menjadi Imam Syafi'i terlebih dahulu, tidak harus menjadi Imam Ahmad terlebih dahulu. Namun siapa yang betul-betul telah tuntas mempelajari satu masalah dengan baik, maka dia adalah ahli ilmi tentangnya. Maka wajib baginya menyampaikan apa yang telah dia ketahui. Namun ingat catatan pentingnya, wajib baginya diam untuk hal-hal yang belum dia ketahui. Wajib dia katakan, saya tidak tahu, saya belum belajar, saya belum pernah mempelajarinya dan kalimat-kalimat yang lain. Sebagian orang beranggapan bahasanya hadis baligh anni walau ayah itu bertentangan dengan kaidah. Ya, bahasanya pengajar yang mengajarkan ilmu agama harus orang yang berilmu. Ini tidak bertentangan. Berdasarkan perkataan Sayyid Nawawi Al-Bantani di sini tentang definisi siapa itu ahlil ilmi. Siapa itu ahlil ilmi? Siapa yang telah mempelajari satu masalah maka dia adalah ahlil ilmi. Namun ingat, ahli ilminya tidak mutlak, namun ahlil ilmi biha. Dia adalah ahlil ilmu, dia adalah orang yang berilmu cuma dalam masalah itu, dan dia tetap bodoh di masalah-masalah yang lain yang belum dia pelajari dan belum dia kaji. Sehingga lebih beliau tegaskan dengan beliau contohkan, setiap orang awam, dia bukan pelajar, bukan santri, dia seorang dia orang awam yang bukan orang yang tekun belajar agama. Ketika dia telah mengetahui syarat sah salat, maka wajib ayu arifa ghairahu, dia ajarkan kepada yang lain. Wa illa, jika dia tidak mau mengajarkan pada orang yang lain yang belum tahu tentang syarat-syarat sah salat, yaitu berwudu dan menghadap kiblat dan sebagainya, maka dia bersekutu dengan orang tersebut dalam dosa. Akhirnya dia tahu tentang syarat sah salat, ada orang di dekatnya, keluarganya, tetangganya yang tidak tahu dan salat tidak benar, salatnya tidak benar karena ketidaktahuannya, dan dia yang tahu ini diam dan tidak mau mengajar, maka kata beliau orang ini bersekutu dalam dosa dengan orang tersebut. Kemudian tentang, maka berarti perlu ada orang yang berilmu. Perlu ada orang yang berilmu yang jadi pembimbing masyarakat di setiap kampungnya. Maka beliau katakan wajib di setiap masjid wa mahallatin, dan di setiap desa wajib mahallatin minal balad. Balad artinya tempat perkampungan. Balad artinya daerah pemukiman. Maka satu mahallah, satu kampung, yang satu desa yang di situ isinya adalah perkampungan, maka wajib terdapat padanya faqihun, minimal satu faqih. Minimal ada satu faqih, satu orang yang mengerti agama, terutama masalah hukum-hukum agama, terutama tentang masalah fikih. Yu'allimun nasa, yang dia tugasnya mengajari masyarakat. Wa yufahimuhum, dan memahamkan mereka. Wa kadza fi kulli qaryatin, demikian juga di setiap kampung. Maka kata beliau satu kampung, satu desa itu minimal mereka punya, minimal harus ada satu ahli agama yang jadi rujukan, jadi tempat bertanya. Jadi tempat bertanya yang dekat. Bahkan beliau katakan satu masjid, karena dulu satu kampung itu satu masjid. Satu kampung itu satu masjid. Maka di satu masjid, yaitu satu kampung, minimal harusnya ada satu faqih. Maka mencetak adanya satu faqih itu fardu kifayah. Mencetak adanya satu faqih, satu ahli fikih per kampung, itu fardu kifayah. Maka wajib atas orang-orang di kampung tersebut untuk mengkader, untuk menyiapkan minimal satu orang yang bisa jadi guru agama, dai lokal di kampung tersebut. Maka fardu kifayah atas mereka untuk mengkader satu orang yang akan jadi guru ngaji di kampung tersebut. Maka jika satu kampung ini tidak peduli dengan hal ini, ya, maka berarti mereka tidak menunaikan fardu kifayah. Mereka tidak menunaikan fardu kifayah. Maka mereka bersekutu dalam dosa. Dosa dalam tidak melaksanakan fardu kifayah. Karena fardu kifayah, ada satu kampung, di setiap kampungnya satu guru ngaji, satu dai lokal, dai setempat. Itu fardu kifayah. Maka hendaknya orang kayanya mendukung dengan kayanya, orang yang kemudian punya anak yang cerdas untuk itu, kemudian mendukung dengan menyiapkan anaknya, maka semuanya punya peran. Minimal di satu kampung ada satu guru ngaji, satu dai lokal. Kemudian wajib ala kulli faqihin, dan wajib atas setiap ahli fikih faraha min fardhi ainihi, yang telah menyelesaikan fardu ainnya, mengajar di kampungnya. Maka wajib ini, wajib atas setiap faqih ini, ala sabili fardil kifayah, dengan status fardu kifayah, untuk keluar ila man yujawiru baladahu, untuk keluar dari kampungnya, kemudian berdakwah di negeri-negeri atau kemudian di pemukiman-pemukiman yang dekat dengan kampungnya, untuk kemudian mengajari mereka, mengajari mereka masalah agama dan hal-hal yang wajib dalam syariat. Jadi satu kampung ada satu faqih, kewajiban dia menunaikan fardu ain, mengajari fardu ain atas dia, mengajari kampungnya. Kalau jadwal pengajaran untuk kampungnya yang bukan fardu ain atas dia, itu telah dia tunaikan, maka hendaklah kemudian ada waktu, maka hendaklah dia buka pengajian di kampung sebelah atau daerah sebelah yang belum terpenuhi padanya kewajiban untuk adanya pengajaran ilmu agama. Dan ini keluar kampung ini beliau katakan hukumnya fardu kifayah, karena ini tentu ada beberapa kampung. Di misalnya ada beberapa kampung, ini ada kiainya, di sini ada kiainya, kok kiainya itu kemudian sudah mendakwai tempat yang belum ada guru ngajinya, ya ini tidak harus ke sana, karena ini statusnya fardu kifayah. Jika sudah ada satu ustaz, satu dai sudah garap desa tersebut, menunaikan pengajaran agama yang statusnya fardu kifayah untuk kampung tersebut, maka ini maka ustaz dan dai ini tidak harus pergi ke sana. Kemudian dan tidaklah dia menjadi dai yang mandiri. Yastasibu ma'anafsi, ketika dia keluar dari kampungnya tadi, hendaklah dia membawa bersamanya zat dan bekal makanan, yakuluhu, yang dia makan, dan janganlah dia makan dari makanan di kampung yang menjadi objek dakwahnya. Wala yakulu min at'imatihim, jangan makan dari makanan penduduk kampung yang dia ajari ilmu agama. Nah, tadi ini hukumnya fardu kifayah. Maka jika telah dilaksanakan oleh salah satu, maka gugurlah al-haraju, dosa dari yang lain. Wa illa, namun jika tidak ada yang melaksanakannya, ada satu kampung yang tidak ada di sana guru ngajinya. Ini ada kampung ada guru ngajinya, itu ada kampung ada guru ngajinya. Tidak ada satupun yang mau menggarap kampung tersebut. Maka amal haraju al-kafata, maka dosa itu merata kepada semua mubaligh yang ada, dai yang ada, ajma'in semuanya. Ya, bahkan ini dosa bukan hanya mubalighnya, namun semua orang, kata beliau, bukan hanya mubalighnya, namun semua orang. Alasannya, maka yang berilmu, kenapa dia dapat dosa? Karena dia ceroboh dengan tidak mau berangkat ke kampung tersebut, kampung yang kekurangan dai. Amal jahil, adapun orang yang tidak berilmu, maka dia mendapatkan dosa karena keteledorannya, tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Maka kampung yang tidak punya guru ngaji tadi, ketika tidak ada mubalik yang pergi ke sana, maka yang dosa adalah semua mubalik, dan demikian juga penduduk kampung tersebut. Semua penduduk kampung tersebut mubaliknya dosa. Kenapa? Karena tidak mau datang ke kampung yang tidak ada guru ngajinya. Ya, orang-orang di situ juga dosa. Kenapa? Karena kenapa tidak mau belajar? Kenapa mau cari duit namun enggak mau cari ilmu? Kenapa kalau cari duit itu semangat, cari ilmu enggak ada niat? Maka mereka berdosa karena enggak mau enggak mau keluar dari kampungnya untuk belajar. Yang ini mubaligh dan da'inya dosa karena tidak menunaikan kewajiban fardu kifayah, harus ada salah satu yang menggarap kampung yang tidak ada mubaligh dan da'inya. Hakadza qala Ahmad As-Suhaimi naqlan anil Ghazali. Maka rincian detail hukum di atas itu diambil dari keterangan Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian ketahuilah bahasanya orang yang berilmu yang dia adalah alimul akhirah, orang yang berilmu yang sejati, orang yang berilmu yang rabbani, nama lainnya adalah alimul akhirah, ulama yang sejati, orang berilmu yang sejati yaitu ulama akhirat, itu memiliki tiga ciri. Ciri yang pertama adalah la alla yatlubad dunya bi ilmihi, dia tidak minta dunia dengan ilmunya. Dia tidak kemudian mengatakan saya mau ngisi pengajian kalau ada amplopnya sekian dan sekian. Maka dia bukanlah orang yang mencari dunia dengan ilmunya. Yang kedua, ayat sudah bistighali bil ilmi sa'ada al-ukhawiyah, adalah dia punya niat untuk menyibukkan diri dengan ilmu yang itu menjadi sebab kebahagiaan di akhirat. Artinya dia adalah orang yang perhatian dengan ilmu batin, ilmu tentang hatinya, untuk kemudian menata hatinya. Maka dia bukan hanya orang yang, dia adalah ciri yang kedua, dia adalah orang yang sibuk memperhatikan hatinya. Dia sibuk memperhatikan hatinya, menjaga keikhlasannya, menjaga ketawaduannya dan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna mu'tamidan fi ulumihi, yang dia mengandalkan dalam ilmunya mengikuti pemilik syariat yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti pemilik syariat fi aqwalihi wa af'alihi, dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Maka ciri yang ketiga, dia adalah orang yang berupaya agar ucapannya dan perbuatannya itu sesuai dan sejalan dengan apa yang dituntunkan oleh sahibus syariah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Artinya dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ini tiga ciri ulama sejati, atau yang disebut dengan sebutan di sini dengan sebutan alimul akhirah. Tidak mencari dunia dengan ilmunya, dia adalah orang yang peduli dan punya perhatian besar dengan keadaan hatinya, dan sangat memperhatikan introspeksi dengan kondisi hatinya, menjaga ikhlasnya dan yang lain. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.